Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihdada bihudah amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyakum. Kita masih pada hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling rendah, paling hina, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, di samping faedah yang telah lalu, ada beberapa tambahan faedah lain yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Faedah yang berikutnya, fihi dalil ala anna tauhid ar-rububiyyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Hadis ini termasuk dalil bahwasannya tauhid rububiyyah yang diyakini oleh seorang hamba mustalzimun li tauhidil uluhiyah, mengandung konsekuensi harus meyakini tauhid uluhiyah, dalam artian seseorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, maka dia harus meyakini pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Karena semua sifat-sifat ketuhanan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun di kalangan sesembahan-sesembahan yang diagungkan selain Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Siapapun dia, apapun bentuknya, berapapun banyak penyembahnya, tidak ada satupun di kalangan mereka yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan, padahal Allah yang menciptakan dirimu. Rasul mengingkari perbuatan syirik yang ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah dengan menyebutkan keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka. Rasul nak mengatakan wa huwa ahaqqu ay yu'bad. Bisa difahami? Jadi Rasul menyebutkan dosa yang paling besar di sisi Allah, an taj'ala lillahi niddan, engkau berbuat syirik, menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. wa huwa khalaqaka, yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menggambarkan jeleknya dan rendahnya dosa kesyirikan, masalah rububiyah, wa huwa khalaqaka. Itu menandakan kalau keyakinan tentang rububiyah pada diri seorang hamba mustalzimun li tauhidil uluhiyah, itu mengharuskan dirinya memberikan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus antum fahami baik-baik. Wa yustafadu min hadzal hadits, faedah yang lainnya, bayan anna haqiqata syirki huwa musawatu ghairillahi billahi ta'ala. Bayanu anna haqiqata syirki huwa musawatu ghairillahi billahi ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya hakikat kesyirikan adalah menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fima yakhtassu bih, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam urusan-urusan yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut dengan kesyirikan. Wa huwa thalathatu anwa', yang menjadi kekhususan Allah ada tiga. Yang pertama, ar-rububiyah, sifat ketuhanan. Ya, sifat-sifat ketuhanan. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Minal khalqi, dalam bentuk penciptaan. Wattadbir, mengatur alam semesta. Wal milki, kepemilikan. Warrizqi, pemberian rizki kepada makhluk. Yang menciptakan, mengatur segala urusan, menguasai dan memiliki alam semesta, memberikan rizki kepada makhluk, ini disebut dengan rububiyah. Jadi pahami? Nah, khusus untuk Allah. Kalau ada yang menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara-perkara tadi, jatuh dalam kesyirikan. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang tergolong syirik asghar, syirik kecil. Ada yang tergolong syirik akbar, syirik besar. Kalau dia meyakini ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta seperti Allah subhanahu wa ta'ala, asyraka bih, dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, dia meyakini kalau orang yang sudah mati ini bisa yanfa' wa yadur, memberikan manfaat, memberikan madarat. Manfaat dan madarat termasuk bentuk dari tadbir, pengaturan alam semesta. Tadi fahami? Nah, keyakinan yang semacam ini dinilai sebagai kesyirikan. Bahkan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan tanbih, ketika seorang hamba terlalu bergantung dengan majikannya dalam urusan rizki dan ma'isyah, beranggapan jalur rizki hanya dari majikannya saja, yang kalau di PHK mati, jatuh dalam syirkun asghar, syirik kecil. Ya, dan ini mungkin di kalangan kaum muslimin banyak yang terjatuh dalam hal tersebut tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Padahal seharusnya seorang muslim harus yakin yang memberikan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalur datangnya rezeki banyak. Ada yang datang dari arah yang bisa kita prediksi, bisa kita usahakan. Ada pula jalur rezeki yang datang tanpa diduga. Ya. Ini prinsip seorang muslim. Ketika ada orang yang mensejajarkan Allah atau mensejajarkan makhluk sama seperti Allah atau hampir seperti Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian contoh yang tadi kita bawakan, seorang bawahan, pegawai, karyawan, atau asisten menganggap jalur rizkinya hanya datang dari majikannya. Dia takut kalau di PHK oleh majikannya, yang seolah-olah mati kalau dia di PHK. Maka yang demikian jatuh dalam syirkun asghar li quwwatit ta'alluqi bil makhluk, karena terlalu kuat sandaran hatinya kepada makhluk. Bisa dipahami? Naam. Wa mimma yakhdassu billah, termasuk yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah al-uluhiyah. Uluhiyah ini peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'ul ibadat haqqun lillahi azza wa jal. Semua bentuk ibadah murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memberikan atau mensejajarkan makhluk setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan ibadah, maka yang demikian jatuh dalam kesyirikan. Bisa dipahami? Dan masing-masingnya memiliki rincian yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wa mimma yakhtassu billah, termasuk yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ulya. Dalam urusan asma' wa sifat, dalam urusan nama-nama Allah yang maha sempurna, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tak boleh menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk atau sebaliknya. Khadibidina zaniyallahu wa iyyakum. Karena yang demikian bisa saja menjadikan seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Baik. Selanjutnya. Wa mimma yustafadu min hadzal hadits, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fihi tanbihun ila su'i wa fasadi uqulil ladzina yushrikuna ma'allahi ghairahu. Tanbih ila su'i wa fasadi uqulil ladzina yushrikuna ma'allahi ghairahu. Hadis ini terdapat tanbih, peringatan kepada segenap kaum muslimin tentang rusaknya dan cacatnya logika orang-orang musyrik. Ya. Buah pikiran mereka yang menjadikan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menandakan logika mereka cacat. Akal mereka kurang cerdas. Kalau mereka betul-betul cerdas, khanifidina azani Allah wa iyyakum, la amanu billahi ta'ala. Mereka akan beriman kepada Allah. Wa la yushrikuna ma'ahu ahada. Dan tidak bakal berbuat syirik. Karena logika yang sempurna, ketika seorang yakin tentang rububiyah Allah, dia akan meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung mereka cacat logikanya, kurang cerdas, kurang bijak, keras hatinya, mereka jatuh dalam tindakan syirik yang itu menandakan ada yang bermasalah pada akal mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa hadza huwa sabab. Inilah sebab. Wa hadza huwa sabab fi raddi khabaril kafir. Ini adalah sebab kenapa dalam syariat kita berita dari orang kafir mardud, tertolak. Ya. Dalam pembahasan jarah wa ta'dil, di situ diterangkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sebuah berita disampaikan oleh orang fasik, dia mukmin, muslim, tapi fasik, fatabayyanu, jangan diterima mentah-mentah. Tabayyun terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu apa yang disampaikan ini benar atau tidak. Mafhum mukhalafahnya, khabarul adil makbul. Berita dari orang yang terpercaya diterima. Wa khabarul kafir mardud. Sementara berita orang kafir tertolak. Karena berita yang harus dicek kebenarannya, berita yang datang dari orang fasik atau orang yang tidak dikenal adalahnya. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Ayo, jadi kalau beritanya orang yang adil, hukum asalnya diterima. Ya, diterima. Ini pembahasan tersendiri. Terkait dengan setelah diterima, apakah boleh langsung disebarkan, itu bab lain. Dari fahami? Halo, kaum muslimin? Fahami baik-baik. Cermat dan cerdaslah dalam urusan ini. Dari fahami? Aywa, ketika ada berita dari orang yang adil, yang terpercaya, hukum asalnya terima, naam, percaya, iya. Ya kan? Karena yang menyampaikan orang yang adil, orang yang terpercaya. Setelah kita terima, apakah info ini bisa kita sampaikan kepada orang lain? Ini bab yang lain lagi. Tidak semua yang sudah kita terima beritanya bermaslahat ketika disampaikan kepada orang lain. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Kalau khabar dari orang kafir, mardud fil asl. Hukum asalnya tertolak. Ya. Orang kafir tidak bisa diterima. Khabar dari mereka. Tidak bisa dipercaya berita dari mereka. Sehingga kalau ada seorang muslim lebih percaya dengan keterangan orang kafir daripada penjelasan wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu menandakan ada yang perlu dikoreksi pada keimanannya. Wa fihi aidan faedah yang lain. Faedah yang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, anna akbaral kabairi ba'da syirki al-qatlu. Dosa besar yang paling besar pelanggarannya setelah kesyirikan adalah pembunuhan. Dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, ba'da syirki, setelah kesyirikan adalah al-qatlu. Kama nassa bihi al-imam syafi'i rahimahullah. Seperti yang ditegaskan oleh al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitab syahadat min mukhtasar al-imam al-muzani rahimahullah. Dalam kitab syahadat dari mukhtasar al-imam al-muzani rahimahullah, syafi'i menegaskan akbarul kabair ba'da syirki al-qatlu. Dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan adalah pembunuhan. Jadi pembunuhan itu termasuk dosa yang berat. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa aqbahul qatli, pembunuhan yang paling parah. Ya, setelah dosa syirik, dosa membunuh. Nah, dosa membunuh ini bertingkat-tingkat. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dari semua kasus pembunuhan yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, qatlul waladi, membunuh anak kandungnya. Khasyatal imlaq, khawatir jatuh miskin. Au min imlaq, atau dibunuh karena sudah miskin. Baik karena kekhawatiran yang belum tentu terjadi, atau karena sudah dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tambah anak, akhirnya dia putuskan, dibunuhlah anak tersebut. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk pembunuhan yang paling rendah, paling hina, paling, mohon maaf, bejat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fahami? Aywa. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini penjelasan dari Allah. Jangan membunuh anak kandungmu karena khawatir jatuh miskin. Masih kekhawatiran, belum terjadi. Allah melanjutkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum, jangan khawatir, kami yang memberikan rizki kepada mereka. Wa iyyakum, juga kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak kandung sendiri karena khawatir miskin adalah dosa besar, kesalahan yang fatal. Al-Isra ayat 31. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 151. Surat Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Kalau ayat sebelumnya pada surat Al-Isra khasyyata imlaq. Kali ini tidak menggunakan kalimat khasyah, tapi dari kata min. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kandung kalian karena kemiskinan. Ya. Al-maskanah qad nazalat bihim. Mereka sudah jatuh miskin. Sudah miskin. Kondisi ekonominya memprihatinkan, anak nambah terus. Akhirnya dia membuat keputusan yang sangat fatal, dibantai anaknya. Allah menegaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Ada perbedaan siyaqul ayah, ya kan? Kalau sebelumnya ketika kekhawatiran, Allah menenangkan hati para orang tua atau calon orang tua. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan khawatir, kami yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian, juga memberikan rizki kepada kalian. Ya, jangan kalian bunuh buah hati kalian. Di ayat yang kedua ini, Al-An'am ayat 151, ketika konteks ayatnya memberitakan pasangan tersebut sudah dalam keadaan miskin, sabar dengan kemiskinan kalian. Allah akan bukakan pintu rizki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Sabar. Jadilah orang tua yang tangguh. Jadilah orang tua yang kokoh, tak tertandingi. Lebih dari semen Gresik. Ya, wa iyyahum, karena kami pula yang akan memberikan rizki kepada mereka. Bisa dipahami kaum muslimin? Aywa. Kedua sebab tadi Allah tegaskan secara langsung di dua surat yang berbeda supaya difahami dengan baik bahwasanya qatlul aulad aqbahul qatli indallah. Ya, pembunuhan terhadap anak kandung kita itu adalah bentuk pembunuhan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aidan faedah yang berikutnya, wa akbarul kaba'iri ba'da syirki wal qatli huwa az-zina. Hadis ini juga termasuk dalil bahwasanya dosa yang paling berat setelah kesyirikan dan pembunuhan adalah dosa berzina. Jadi kalau mau diurutkan, dosa yang paling berat nomor satu syirik. Nomor dua pembunuhan. Dan pembunuhan yang paling keji adalah qatlul aulad, membunuh anak kandung sendiri hanya karena alasan faktor ekonomi. Dosa yang ketiga setelah dua dosa sebelumnya yang paling besar di sisi Allah adalah dosa berzina. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang hina. Summiyat fahishah, disebut dengan dosa fahishah, li'anna nufusa taftahshuhu. Karena jiwa manusia itu merasa hina, merasa rendah, merasa jijik dengan dosa tersebut. Bisa difahami? Nah, wasa'a sabila, kata Allah. Dan zina itu adalah sejelek-jelek jalan yang ditempuh oleh seorang hamba. Ya, na'am, memang manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dituntaskan. Layaknya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini harus diletakkan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah besar kalau pilihannya jatuh pada perbuatan zina. Bisa dipahami? Aywa. Zina menempati dosa ketiga yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas di dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat 32, segala sesuatu dari wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh dalam Islam pacaran. Ya, tidak ada istilah pacaran Islami. Ya. Jadi ini mau dibawa ke dikiaskan dengan riba gitu ya. Bank yang notabene-nya berisi dengan transaksi ribawi, ada bank konvensional, ada bank syariah. Pacaran juga begitu, kata mereka. Pacaran ada yang pacaran haram, pacaran konvensional. Ya, ya toh. Lalu gimana yang pacaran yang haram? Yang goncengan, ya, di atas satu motor, depan ikhwannya, belakang akhwatnya, haram. Lebih haram lagi kalau bandrek tiga. Ya, tambah haram misalkan. Kemana-mana tanpa izin. Kalau pacaran yang syariah, gitu ya, pacaran Islami, itu nggak boleh bersentuhan. Ya, nggak boleh sentuhan, tapi ngobrol boleh, tatapan mata boleh. Ya, bisa datang ke rumah akhwatnya, yang penting orang tuanya ada. Ya, ini makar syaitan. Nggak ada yang namanya pacaran Islami. Difahami? Yang mulai digalakkan dengan sinetron-sinetron Bombay itu. Ya, yang kalau dilihat orang-orang yang alay, jamet ini, nangis, gitu ya. Kalau antum ikut-ikutan nangis, jamet antum. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Itu propaganda. Sanifidina azani allahu wa'iyakum. Propaganda yang memang hendak dijejelkan secara paksa kepada generasi muda kaum muslimin supaya mereka mengarah kepada perzinahan tanpa mereka sadari. Kanibidina azani allahu wa iyyaku. Sehingga diklarifikasi ada kategori pacaran yang konvensional gitu ya, nggak syar'i kalau modelnya seperti itu, kemana-mana jabat tangan, ya kemudian ke arah yang isinya maksiat kan gitu ya. Ngajak nonton ke bioskop, kemudian berduaan di kafe, apalagi di bawah pohon pisang. Ini yang haram, konvensional. Kalau yang syar'i, ya, itu yang berbau-bau Islami. Ya, sama-sama menjaga adab-adab Islam, ketemu ifsya'us salam. Itu ya. Kemudian yang akhwatnya harus berhijab syar'i. Ikhwannya juga berpenampilan nyunnah. Ini ya, ikhwannya harus nyunnah. Terus kalau jalan disertai mahram. Ya, jalan sama mahram. Iya, jalan sama mahram. Siapa mahramnya? Adiknya yang usianya masih 7 tahun. Kan enggak berduaan Ustaz. Kalau berduaan, pihak yang ketiga adalah syaitan. Kita enggak berduaan. Ini yang islami katanya. Lebih islami lagi kalau kita seringkalinya malam minggu hadir ke majelis-majelis ilmu. Ya, datang ke masjid, kan gitu ya. Datang waktu sholat, kita langsung jamaah ke masjid, di masjid terdekat. Ya, kalau memang kebetulan itu masjid Pertamina, ya, pom bensin, ya, laki-lakinya jadi imam. Perempuannya jadi makmum. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Hati-hati. Tidak ada yang namanya pacaran islami. Itu tetap hukumnya haram. Walaupun tidak pernah gandengan tangan, sama-sama berangkat ke masjid untuk mengambil ilmu. Ya, kita enggak pernah hangout di kafe-kafe ternama, enggak pernah. Ya, kita ya ketemuannya di majelis-majelis ilmu. Kalau ketemu pun yang dibahas syar'i, kan gitu ya? Ya kan? Oh, tadi kajiannya Sahih Muslim, kan gitu ya. Faedahnya apa saja, ukhti, kan gitu ya. Kemudian dianggap ini pacaran islami. Ndak. Laisa minal islam bisyai. Tidak termasuk bagian islam sedikit pun. Ya. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Hati-hati. Sanibidina azaniyallahu wa iyakum. Wa aqbahuz zina. Dan perbuatan zina yang paling berat, paling besar dosanya, az-zina bihalilati jarika, kalau kita berzina dengan istri tetangga. Naam. Rawal Imam Hakim rahimahullah anil Miqdad ibnil Aswad. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mustadrak meriwayatkan dari Al-Miqdad ibnil Aswad. Qala, beliau berkata, la ayyazni ar-rajulu bi'ashri niswatin khairun lahu min ayyazniya bimra'ati jarihi. Seandainya ada orang berzina dengan 10 wanita, itu masih lebih ringan ketimbang dia berzina dengan istri tetangga. Wala an yasriqar rajulu min asharati abiyatin. Seandainya ada orang yang mencuri dari 10 rumah, korbannya 10 rumah. Aisaru lahu min ayyasriqa min baiti jarihi. Lebih ringan dosanya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Naam. Hakadha ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marfu'an. Lakin ukhtulifa fih. Ada yang meriwayatkan secara marfu' mustad dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sanadnya diperselisihkan. Tayyib. Wa naktafi bima yaktadi hadzal hadits, cukup dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits ini. Urutan yang ketiga dari akbarul kabair, antuzania halilata jarika. Naam. saya tidak bisa lebih rinci membahas masalah ini mengingat banyak anak-anak di saf terdepan. Tayyib, adapun faedah yang lainnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lau bis-sawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.